إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna tercurahkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Jumat datang berarti akan datang dan datang keberkahan yang berlimpah untuk kita semua. Setiap hari Jumat datang berarti datang ilmu yang akan bermanfaat untuk kita semua. Setiap datang hari Jumat berarti datang waktu untuk kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Setiap datang hari Jumat berarti akan datang terlihat persatuan dan kesatuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap datang hari Jumat berarti datang waktu yang akan dikabulkan dan diijabahkan setiap doa yang dipanjatkan. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang sangat banyak sekali. Dan dari setiap makhluk-makhluk tersebut, apabila manusia ingin merenung dan ingin bertafakur, maka manusia akan banyak mendapatkan ilmu dari setiap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ada satu ciptaan Allah, serangga, laba-laba, dalam bahasa Arab Al-Ankabut. Dan di dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya adalah Al-Ankabut. Laba-laba, laba-laba adalah serangga yang memiliki mata lebih dari 4, memiliki kaki juga lebih dari 4. Laba-laba serangga yang di cakarnya penuh dengan racun dan dia mematikan mangsanya setelah terperangkap oleh sarangnya atau oleh rumahnya, maka mangsanya akan terkena cakarnya yang penuh dengan racun. Dan laba-laba adalah komunitas yang kehidupannya tidak boleh dicontoh oleh manusia. Betina laba-laba ketika sudah menelur, maka dia akan memangsa jantannya. Telur laba-laba satu dengan yang lainnya tindih-menindih, dan anak laba-laba satu dengan yang lainnya saling membunuh. Karakter yang negatif ini tidak boleh ada menjadi bagian dari karakter manusia. Dan tidak boleh ada komunitas masyarakat yang memiliki karakter seperti karakter laba-laba tersebut. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laba-laba membuat perangkapnya untuk menangkap mangsa-mangsanya. Laba-laba siap bersembunyi di balik bunga dengan membuat sarangnya, lalu dia akan menangkap dan dia akan membunuh mangsanya. Manusia tidak boleh menjadi seperti laba-laba. Manusia tidak boleh membunuh, memangsa siapa yang menjadi bagian darinya. Komunitas laba-laba yang penuh dengan tindih-menindih, mangsa-memangsa, bunuh-membunuh, rupanya karakter tersebut kita temukan di tengah-tengah dengan penuh keprihatinan kita. Di tengah-tengah umat Islam, banyak dari umat Islam yang gaya dan karakter hidupnya seperti laba-laba, menginjak, menindih saudaranya sendiri, memangsa, bahkan membunuh yang bagian darinya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter laba-laba yang negatif tersebut apabila menjadi karakter seorang manusia, maka manusia itu wajahnya wajah manusia, tetapi karakternya sangat membahayakan. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat hari-hari ini negara-negara Islam, saudara-saudara kita kaum muslimin di banyak belahan dunia, satu dengan yang lainnya saling membahayakan, saling membuat sesuatu yang akan menghancurkan sesama umat Islam sendiri. Rupanya banyak yang berkepala manusia tapi berkarakter laba-laba. Rumah laba-laba bukan seperti rumah. Rumah laba-laba tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan jaminan untuk selamat dari bahaya dari luar. Dan jangan sampai rumah kita, rumah tangga kita seperti rumah tangga laba-laba. Dan jangan sampai komunitas umat Islam, masyarakat muslim, jangan sampai isi mereka seperti komunitas laba-laba. Laba-laba memiliki racun yang berbahaya. Cakar-cakarnya digunakan untuk mencakar mangsanya, dan yang dimangsa olehnya jenisnya sendiri. Si betina memangsa jantannya, anak laba-laba, sesama anak laba-laba akan mematikan. Dan dikatakan rumah yang paling buruk adalah rumah laba-laba, tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan keamanan. Jangan sampai rumah kita, jangan sampai masyarakat kita, jangan sampai bangsa dan negara kita, dan jangan sampai setiap komunitas muslim menjadi seperti komunitas laba-laba. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menyayangi, saling memperhatikan. Di antara sekian banyak kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang beliau persembahkan untuk umat manusia, untuk alam raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyatukan bangsa Arab. Pada waktu itu mereka tidak pernah bisa diajak bersatu, tetapi dengan kelemah lembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan rasa kasih sayang yang sempurna yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah merubah mereka yang lebih bahaya dari laba-laba. Mereka menjadi orang-orang yang masyarakat dunia, peradaban menjadi berubah menyaksikan apa yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam persembahkan. Nabi mempersatukan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan suku-suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, yang pada masa lalu tidak pernah mereka bersama-sama. Tetapi dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Mekah, kota Madinah, dan semua kota-kota yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rumah yang nyaman, menjadi tempat yang memberikan keamanan sesama penduduknya, sesama masyarakatnya, satu dengan yang lainnya, saling menyayangi, saling memperhatikan. Dan siapapun yang membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dikatakan oleh seorang penulis, Ani Besan, dia non-muslim, dia menulis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan siapa saja yang membaca tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z bohong kalau hanya kagum saja. Pasti lebih dari kagum, dia akan cinta dan dia akan percaya bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia biasa, tetapi pilihan dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mempersatukan semua yang bercerai-berai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menanamkan cinta yang sebelumnya setiap dan banyak dada yang penuh dengan kebencian. Nabi merubah mereka yang bercerai-berai menjadi bersatu, mereka yang saling bermusuhan menjadi saling mencintai. Sehingga apa yang Nabi Muhammad telah lakukan dan bukti nyata bagaimana kaum muhajirin dengan kaum ansar dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dataran muka bumi ini belum pernah melihat persaudaraan yang sangat indah dan romantis juga hangat sebagaimana persaudaraan yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudkan melalui persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut kita, tangan kita, mata kita, bahkan hati kita harus penuh dengan kasih sayang dengan sesama kita, terutama dengan sesama umat Islam. Tidak boleh ada kata-kata yang tidak baik, tidak boleh ada sorotan mata dan pandangan mata yang tidak menghormati saudaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya. Setelah sebelumnya sudah ada usaha, Nabi telah menyatukan kaum muhajirin dengan kaum ansar, lalu ada usaha untuk memecah belah, untuk kembali mencerai-beraikan yang sudah bersatu. Ada seorang Yahudi yang berusaha untuk menyebarkan fitnah, memberikan kembali kebencian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur abi da'wal jahiliyah, da'uha fa innaha muntinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hampir saja terjadi pukul memukul antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, karena ada dalangnya seorang Yahudi yang ingin memecah belah antara umat Islam. Dan Rasulullah mengingatkan, apakah kamu semuanya akan kembali kepada jahiliyah sedangkan Rasul ada di hadapanmu? Tinggalkan fanatisme jahiliyah, tinggalkan kamu mau disekat-sekat, kamu sudah disatukan dengan Islam, tinggalkan fanatisme jahiliyah, baunya busuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disanalah Allah berpesan, berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Sebelumnya kamu satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan, tetapi dengan nikmat dari Allah, perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu semuanya menjadi bersaudara dengan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad wa la yumallu takraruhu bikathrati tardad. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad afdalil khalqi wa sayyidil ibad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi' tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmit tanad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pastikan bahwa hati kita penuh dengan cinta dengan sesama kita. Hati kita penuh dengan rahmat dengan sesama kita. Dan mari kita keluarkan semua kebencian, semua keegoan yang akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat cinta kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika seorang yang dikenal dan diketahui sebagai kepala orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi diminta untuk membunuhnya. Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak mau membunuhnya. Wahai Rasulullah, dia adalah kepala orang-orang munafik. Rasulullah mengatakan, saya tidak mau. Nanti bagaimana ketika mereka melihat itu, mereka akan mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana cinta dengan sesama, bagaimana memberikan kasih sayang yang menyentuh kepada sesama, bahkan terhadap yang salah pun Nabi Muhammad merubah orang yang salah dengan cara yang penuh dengan kasih sayang dan cinta, sehingga yang salah pun akan meninggalkan kesalahannya karena tertarik dengan cara yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita di haji perpisahan, haji yang merupakan haji terakhir, dan beberapa bulan setelah itu Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau pesan banyak sekali dalam pidato yang monumental tersebut, di antaranya la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu nanti setelah aku tidak ada kembali kafir, tanda petik, satu dengan yang lainnya saling membunuh, saling memukul. Dan rupanya hari-hari ini kita menyaksikan di media sosial, di media televisi, kita menyaksikan yang sekarang dan saat-saat ini saling memukul di dalam negeri, di luar negeri. Yang kita lihat adalah sesama mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan ketika bertanya kepada sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya Abu Ayyub, afala adulluka ala tijarah? Wahai Abu Ayyub, maukah engkau aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang menguntungkan? Abu Ayyub mengatakan, aku mau sekali wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, perniagaan yang menguntungkan itu adalah qarrib bainan nas idza taba'adu. Berikan gerakan, kamu mendekatkan mereka yang saling menjauh. Perniagaan yang kamu harus lakukan, kamu membuat yang menjauh itu saling mendekat. Wasil bainahum idza tafasadu, dan lakukan bagaimana kamu menyambung hubungan sesama mereka yang sudah terputus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang baik adalah muslim yang tangannya dan lidahnya tidak membahayakan saudaranya. Jangan sekali-kali mirip dan serupa dengan laba-laba yang menghancurkan siapa yang menjadi bagian darinya, yang menghancurkan pasangannya, yang menghancurkan anaknya, dan menghancurkan semua yang harus dan dipandangannya harus dihancurkan. Mudah-mudahan lidah kita lidah yang menyatukan, lidah yang penuh dengan kasih sayang. Pandangan mata kita, hati kita, dan semua langkah kita akan membuat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang dibanggakan oleh kita dan menjadi umat yang diteladani oleh umat-umat yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim, wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka rabbun rahimun karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiriz dzunubi wal khati'at. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa walidina wa mauludina min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Wahshurna ghadan yawmal qiyamah tahta liwa'i sayyidina Muhammad bi syafa'ati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al baladana Indonesia sakha'an raha'a wasa'ir buldanul muslimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimish shalah.